Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 3 Januari 2019 dibacakan Ardiansyah. Di sekam 4 hari, tim gabungan selamatkan sekeluarga dari penculik. Timbun pupuk bersubsidi 5 ton urea diamankan di Polres Pidi. Pasien keracunan massal sudah pulang dari rumah sakit. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Lima berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, tim gabungan terdiri dari Subdit 3 Jatan Ras Polda Aceh, Polres Aceh Timur, Biren, dan Polres Lok Sumawe yang dipimpin Kompol Suwalto Senin lalu berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku penculikan terhadap satu keluarga asal Kota Langsa. Ketiga pelaku yang ditangkap di Gampung Cot Rusip, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, yakni Sofian alias Abuyan, warga Banda Aceh, Lala Sophia, dan Dika, keduanya warga Kota Langsa. Satu di antara tersangka yakni Abuyan selaku otak pelaku penculikan terpaksa dilumpuhkan di kaki kiri. Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan kasus penculikan satu keluarga sebelumnya dilaporkan oleh ibu korban ke Polres Aceh Timur. Dua tersangka lagi yang masih DPO. Kapolres menyebut kronologis penculikan berawal pada Rabu 26 Desember 2018. Korban penculikan sekeluarga suami istri Irwan Syahputra dan Meta Isna serta kedua anaknya Naila Zahratul Sifa 2 tahun dan M. Abizar Harun 7 bulan berpamitan kepada ibunya dan pergi ke rumah warga Gampung Alurambung dengan tujuan untuk mengambil uang. Di sanalah pelaku menculik satu keluarga ini lalu dibawa menggunakan mobil Avanza ke arah Biren. Mereka disekap 4 hari 3 malam di sebuah gubuk di daerah pegunungan tanpa pemukiman di daerah Biren. Kapolres Aceh Timur mengatakan, motif pelaku menculik satu keluarga ini karena pelaku sakit hati dan dendam kepada korban terkait hutang piutang dari perjanjian rekrutmen tenaga kerja ke salah satu perusahaan di Aceh Timur. Sudarlun, jajaran Reskrim Polres Pidi mengamankan 5 ton pupuk bersubsidi jenis urea dengan jumlah 107 sak yang diduga dari pemiliknya TJ asal Gampung Riwe, Kecamatan Sakti, Pidi, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim AKP Mahliadi mengatakan penyitaan pupuk berdasarkan laporan masyarakat bahwa selama ini adanya penimbunan pupuk bersubsidi. Dari hasil penyidikan dan pemantauan yang dilakukan tim penyidik sejak awal Desember 2018 saat gejolak munculnya isu langka pupuk di Pidi, ternyata TJ melakukan penimbunan pupuk bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih besar sehingga melakukan penimbunan barang dalam gudang di belakang rumah. Tidak hanya itu, usaha kios yang berada persis di depan rumah yang dimilikinya juga tanpa pamflet. Dalam praktiknya, pelaku melakukan usaha menimbun barang ini selain tidak memiliki izin usaha. Selain itu, barang timbunan ini diperjualbelikan kepada petani dengan menghutang terlebih dahulu. Sudarlun, sedikitnya 28 warga Gampung Rinti, Kemukiman Ujung Rimba, Mutiara Timur, Pidi, dilaporkan mengalami keracunan makanan, sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Tengku Abdullah Syafi'i Bernun pada Rabu lalu, kini membaik dan sudah pulang. Direktur RSU Tengku Abdullah Syafi'i, Dr. Aci Erfian, yang ditanyai mengakui semua pasien akibat keracunan telah pulang. Kondisinya pulih dan membaik sehingga diizinkan pulang dari rumah sakit. Sementara itu, secara terpisah, Kabid Pengendalian Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan PD Turno Junaidi MKM yang dihubungi mengatakan tidak ada sampel makanan yang diperiksa, sehingga tidak diketahui pasti mereka diduga mengalami keracunan dari makanan jenis apa. Maka itu diimbau masyarakat jika mengalami hal demikian seharusnya disimpan sisanya sehingga bisa diambil sampel untuk diperiksa di laboratorium. Sudarlun, warga yang sedang membersihkan kebun sawit di perbatasan desa kilometer 6 dengan desa Simpang 4 kecamatan Simpang Keramat Aceh Utara menemukan bom rakitan Selasa sore. Selanjutnya Rabu sore bom rakitan yang diduga sudah sempat meledak sekali namun hanya menghancurkan bagian atas tersebut dievakuasi Jibom Brimob Jelekar Lok Sumawe. Kondisi bom saat ditemukan di bagian atas telah hancur sehingga diduga telah sempat meledak namun tidak menghancurkan bongkahannya. Kapolsek Simpang Keramat Ibda Aziz mengatakan diduga bom tersebut adalah peninggalan masa konflik, namun kini sudah dievakuasi oleh tim Jibom. Sudarlun, rasa was-was para guru kontrak di Dinas Pendidikan Daerah Aceh akhirnya terjawab. Kontrak mereka mengajar studi matematika beberapa mata pelajaran lain tetap dilanjutkan. Kabar baik tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki yang sebelumnya dalam sidang paripurna DPRA pengesahan APBA 2019 meminta Dinas Pendidikan tetap melanjutkan kontrak guru tersebut. Masih menurut Iskandar yang juga alumni Madrasah Ulumul Quran Langsa, kepastian ini disampaikan Kadis Pendidikan Daya kepada pihaknya setelah lembaga tersebut berkonsultasi dengan Inspektorat Aceh. Rapat internal Badan Daya memutuskan semua jenis guru kontrak Dinas Pendidikan Daerah termasuk guru matematika akan tetap diperpanjang kontraknya pada tahun anggaran 2019. Menurut Iskandar, kabar tersebut juga telah disampaikan ke guru-guru oleh Kepala Bidang Pengembangan SDM Dinas Pendidikan Daerah Aceh. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di tiga rumah tersangka kasus dugaan suap lelang proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ketiga tersangka tersebut yakni Budi Suharto yang merupakan Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, kemudian Kepala Satuan Kerja SPAM Kementerian PUPR Darurat Teku Muhammad Nazar, serta Yuliana Engganita Dibio, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa. Penggeledahan ini merupakan lanjutan dari proses penggeledahan beberapa waktu lalu di sejumlah lokasi yakni kantor SPAM, Kementerian PUPR, dan PT Wijaya Kusuma Emindo Senin siang hingga dini hari. Perusahaan ini cukup banyak mengerjakan proyek air minum di daerah. Pihak KPK juga menemukan sejumlah barang bukti saat penggeledahan kemarin. Para tersangka sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan Sabtu 29 Desember 2018. Penyidik menciduk 20 orang dengan barang bukti uang tunai pecahan rupiah senilai 3.999.900.000 dolar Singapura berjumlah 23,100 atau setara dengan 245.954.000 dan dolar Amerika Serikat senilai 3.200 atau setara 46.544.000 rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 3 Januari 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com atau juga Twitter @serambifm. Sudah belum? Wassalam.